Bapak-Ibu semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan disampaikan usianya nanti ke bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk mendapatkan rahmah dan maghfirah yang besar di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan karena di bulan suci Ramadan setiap malam itu ada orang yang sudah dibebaskan dengan jaminan Allah. Dengan jaminan Allah orang itu dibebaskan dari siksa api neraka di setiap hari bulan Ramadannya. Dan mudah-mudahan kita semua terpilih untuk itu. Dan juga mudah-mudahan jemaah di sini semuanya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan Lailatul Qadar. Tentu untuk bisa sampai ke sana perlu persiapan, perlu perjuangan, dan perlu pengorbanan. Sebab untuk mendapatkan surga tentu tidak mudah adanya. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jika ingin mengetahui umat yang unggul di satu masyarakat muslim khususnya, maka lihatlah jamaah subuhnya. Mereka itulah orang-orang terpilih, orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berkualitas. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini juga orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kewajiban menghadiri subuh berjamaah itu hanya bagi laki-laki kewajibannya, namun dalam sunnah jika perempuan hendak datang ke masjid di waktu subuh atau di untuk sholat berjamaah lainnya di mana suaminya ridha dan orang tuanya atau walinya juga ridha, lalu kemudian tidak dikhawatirkan adanya fitnah, maka tidak boleh sang suami atau para wali atau orang tuanya melarang perempuan untuk datang sholat berjamaah di masjid. Walau sekali lagi kewajiban itu hanya berlaku bagi laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki yang mestinya sholat subuh di masjid tapi tetap sholat subuh di rumah, ibu-ibu gak usah marah. Ya, alhamdulillah anak ibu sudah sholat subuh di rumah. Berarti sudah menjadi lelaki salehah. Lelaki apa? Kenapa lelaki salehah? Karena yang boleh sholat subuh di rumah adalah perempuan. Jadi yang sholat subuhnya di rumah berarti lelaki salehah. Anaknya kecewa. Kenapa saya dikatakan salehah? Ya kenapa kamu sholat subuhnya di rumah? Ibu lebih menjadikan lagi. Kenapa? Suaminya solehah. Oh mungkin ayahnya tidak menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Tetapi berbeda pada hari ini. Mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan bagi kampung kita. Saya akan jelaskan 10 poin untuk menambah semangat keutamaan sholat subuh berjamaah ini. Ya. Pertama saya bacakan hadis An-Junda bin Ibni Abdillah Ibni Sufyan Al-Bajli radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subuh fa huwa fi dhimmatillah. Sampai di sini saja saya ingin terangkan, barang siapa yang salat subuh khususnya berjamaah maka dia dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang ini memang orang yang teguh memegang komitmennya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan lindungi dia. Allah akan jamin kehidupan dia pada hari ininya. Bahkan para salafus salih tidak berani mengambil keputusan-keputusan besar di dalam hidupnya kalau hari ini sholat subuhnya tidak berjamaah, apalagi sholat subuhnya telat. Kenapa? Karena dia khawatir keputusannya salah, sebab dia sedang tidak dalam zimmatillah. Sedang tidak dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak berani mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidupnya itu. Ketika dia mau ambil keputusan besar dalam hidupnya, dia cek dulu salat subuhnya hari ini. Berjamaah atau tidak? Kalau dia berjamaah, bismillah, tawakal Allah, maka dia ambil keputusan-keputusan besar. Nah karenanya jamaah rahimakumullah, orang-orang hebat juga tidak mau menandatangani kontrak, menandatangani apapun dalam keadaan marah. Sebab orang yang dalam keadaan marah, benarnya saja salah. Apalagi salahnya akan bertambah parah. Dan biasanya orang-orang yang tidak sholat subuh berjamaah atau sholat subuhnya kesiangan, dia tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya sebab dia sedang tidak dalam jaminan Allah. Sehingga seringkali emosi dialah yang mendorong dia untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Dan ketika keputusan strategis diambil dalam keadaan marah, benarnya saja salah, apalagi salahnya akan membuat tambah parah. Sekarang saya bicara tentang hadis yang kedua. Ini tentang sholat subuh supaya tambah maaf saya tidak batuk, ini retorika. Baik. Apalagi kehebatan orang yang sholat subuhnya berjamaah. Digambarkan dari hadis Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal 'isya' fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallas subh fi jama'ah faka'annama shallal lail kullah." Rawahu Muslimun. Barang siapa yang sholat isya'nya berjamaah, Allah catat pahalanya seakan-akan mendapatkan pahala sholat setengah malam. Padahal sholatnya cuma sedikit saja, tidak sampai sepertiga malam, bahkan tidak sampai seperenam malam sebentar, tetapi sholat isya'nya dilakukan pada kondisi berjamaah, Allah berikan kepada dia pahala seakan-akan sholat setengah malam. Dan jika disempurnakan dengan sholat subuh berjamaah, Allah jamin dia seakan-akan mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Saya yakin kalau yang tidak faham mana sholat malam tidak terlalu tertarik. Saya ingin cerita dulu sedikit. Orang-orang yang terbiasa sholat malam itu pasti mendapatkan kemuliaannya sendiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang terbiasa sholat malam itu akan diangkat derajatnya kepada posisi yang sangat mulia dan masing-masing akan punya karamahnya sendiri. Ibu, saya punya teman, dia pengurus masjid di Bali dan di beberapa tempat nih. Ceritanya begini. Kalau sholat subuh itu di masjid yang dia kelola, itu hari-hari minimal 750 orang jamaahnya. Kalau di sini lebih banyak lah ya kira-kira. Nah, itu terbukti hari ini saja. Tapi tidak setelah ini insya Allah. Karena kemarin belum paham, belum dapat ilmunya. Kenapa saya tadi sebut nama ibu? Dia ini seorang laki-laki malu sama ibunya. Karena ibunya tidak pernah membangunkan dia untuk sholat subuh dalam keadaan masih pakai daster. Ibunya bangunkan dia sholat subuh selalu dalam keadaan sudah pakai mukena. Dan setiap kali dia pergi ke kamar mandi pasti melintasi mihrab ibunya, tempat sholat ibunya. Dan dia dapati ibunya pasti sudah dalam keadaan sholat malam, sudah membaca Quran pada malam hari itu dan sudah berzikir dan bertasbih, kelihatan di situ. Sehingga akhirnya malulah dia kepada ibunya. Dia yang laki-laki kuat ya, ketika itu masih SMA sampai kuliah ibunya konsisten melakukan itu, masa kalah sama ibunya. Jadi anak ini terinspirasi oleh ibunya. Insya Allah seperti ibu-ibu yang di sini ya. Betul ya Bu ya? Sama lah sama ibu-ibu ya. Imam Ahmad ibn Hanbal sejak kecil digendong oleh ibunya ke masjid karena ibunya tidak mau punya anak lelaki KW, lelaki soleha tadi. Demi memperjuangkan agar anak lelakinya menjadi lelaki sejati, demi mendidik anaknya, terpaksalah ibunya setiap hari, ibunya Imam Ahmad itu setiap hari terpaksa harus ke masjid supaya anak laki-lakinya terbiasa sholat jamaah subuh setiap hari. Saya punya teman lagi di Makassar, itu lebih bagus lagi. Biasanya kalau orang-orang di Sumberjo ini malam minggunya kemana? Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasar malam, kecamatan, apalagi. Dia tidak. Setiap malam Sabtu atau malam Minggu selalu bawa anaknya ke masjid untuk baca Quran. Untuk baca Quran. Ini saya tidak mengarang. Bapaknya tidak hafiz Quran, tapi dua orang anaknya hafiz Quran semua. Dan setiap malam Minggu selalu anaknya tarik ayahnya, ayo kita ke masjid, ayo kita ke masjid. Jadi kalau pas malam libur gak ke masjid, ada sesuatu yang hilang bagi anaknya. Sama lah kayak anak bapak-bapak juga lah ya. Kenapa demikian? Karena sejak masih bayi beberapa hari sudah dibawa ke masjid, dan setiap malam libur memang orang tuanya ke masjid untuk baca Quran, dan anaknya ditaruh di masjid, dan itu bertahun-tahun berjalan. Sehingga dia punya adik sekarang perempuan, si kakak yang sudah hafal Quran ini. Setiap hari ke masjid selalu gendong adiknya yang bayinya itu. Dan ibunya biasanya sudah mandikan anak bayinya itu baru beberapa hari umurnya. Sudah mandikan anaknya itu sebelum subuh. Karena akan dibawa oleh si kakak ke masjid dan ditaruh di depan si kakak untuk bersujud. Jadi ibu-ibu punya kesulitan bangunkan anak sholat subuh berjamaah, ada? Bapak-bapak ada yang kesulitan bangunkan anaknya sholat subuh berjamaah? Salah orang tuanya dari awal memang. Jadi sejak kecil memang sejak bayi kalau dia sholat udah ditaruhlah. Tapi kan udah harum bayinya ini. Berarti kalau mandikan anak sebelum subuh, ibunya sudah tahajud dong ya. Sama kayak ibu-ibu di sini. Gitu. Jadi setiap hari kalau kita sholat di samping dia, si kakak ini rebutan agar bisa menggendong adiknya dan adiknya taruh di depan matanya. Lalu kemudian setiap hari bayi ini sudah mendengarkan Al-Quran. Sehat gak bayinya kira-kira? Soleha gak anaknya nanti itu? Soleha yang perempuan itu. Tapi kita kalau gak begini banyak anak lelakinya soleha gitu. Nah setelah ini gak usah marah-marah. Kenapa anak seperti itu? Ya gara-gara orang tuanya gitu. Siap bangkit untuk bangun sholat subuh berjamaah? Siap untuk bangkit gerakan sholat subuh berjamaah? Ada banyak sekali manfaatnya. Tapi saya mau cerita tentang sholat malam tadi. Kalau ingin menjadi pribadi yang kuat, sholat malamlah, walau hanya sedikit. Ya ayyuhal muzzammil, wahai engkau wahai Muhammad, yang sedang berselimut dengan selimut yang tebal. Kalau ya ayyuhal muddassir, wahai yang sedang berselimut dengan selimut yang tipis, disar. Saya sedang tidak ingin menafsirkan al-muddassir dengan al-muzammil. Tapi biasanya kalau saya tanya, apa artinya ya ayyuhal muddassir? Wahai orang yang, ya ayyuhal muzammil, apa artinya? Apa bedanya? Mudassir dengan muzammil. Nah tadi biasanya ad-disar itu selimut yang dipakai kalau pada musim panas agak tipis. Sementara al-muzammil orang yang berselimut dengan selimut yang tebal. Karena Rasulullah SAW melihat Jibril dalam kondisi yang aslinya dalam kondisi yang berbeda. Yang pertama al-mudassir itu ketika Rasulullah berjumpa dengan Jibril dalam bentuknya seperti namus. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam surat Al-Muzzammil melihat Jibril dengan bentuknya yang asli, punya 600 sayap itu. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila inna laka fin nahari sabhan tawila dan seterusnya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, bersegeralah, gitu. Qum artinya bangun dan segeralah. Untuk apa? Kenapa harus bangun dan bersegera? Qumil lail, di malam hari saking banyaknya barokah. Illa qalila, sedikit sajalah kamu bangun. Jangan sampai enggak bangun malam, jangan sampai enggak sholat malam. Bapak-bapak, kecuali kalau sedang menstruasi. Ya. Kecuali kalau bapak sedang menstruasi, bolehlah enggak bangun malam. Gitu ya. Kalau ibu-ibu gimana Ustaz? Saya sudah terbiasa sholat malam. Kalau menstruasi biasanya bangun malam juga enggak, Bu? Bangun malam, pipis, tidur lagi gitu. Qumil lail, qiyamul lail itu bukan cuma sholat, terutama kalau ibu sedang menstruasi. Qiyamul lail itu satu, bangun malam dan berwudu. Itu sudah qiyamul lail itu. Dua, melaksanakan sholat. Tiga, berzikir. Empat, berdoa. Itu qiyamul lail semua. Lima, wabil asharihum yastaghfirun. Beristighfar waktu yang tepat itu ya di sepertiga akhir malam, di waktu sahur. Kalau perlu, berinfak di malam hari. Ada keponakan butuh uang sekolah atau butuh kepentingan-kepentingan yang lain, ada kakak atau adik, ya sudah, tadi siang lupa transfer, buka mobile banking. Setelah sholat, setelah berdoa, setelah berzikir, berinfak pada siapa malam hari ini, dan dia tidak tahu. Bangun-bangun keluarganya dapat WA, alhamdulillah dapat transfer malam hari tadi dari orang yang qiyamul lail. Itu semua qiyamul lail. Dan faedahnya banyak sekali. Ustaz, kenapa kok di situ disebutkan nisfahu aw inqus minhu qalila? Bangunlah separuh malam atau kurangilah sepertiga saja atau setengah ditambah sepertiga menjadi 2/3. Begini. Saking pentingnya sholat malam, Rasulullah SAW mewajibkan dirinya. Rasulullah mewajibkan dirinya sholat malam dan tidak mewajibkan pada umatnya. Saking hebatnya sholat malam itu. Nah, cuma bagi yang baru pemula merasa kesulitan, sholat jamaah isya berarti sudah mendapatkan pahala separuh malam. Kalau disempurnakan dengan sholat subuh berjamaah berarti dapat pahala semalam penuh. Wah, luar biasa. Kalau di musim-musim normal, sholatlah separuh malam, berarti tidurnya berapa? Ya, separuh juga. Kalau kita enggak, kebanyakan nonton TV-nya. Gitu ya. Kemarin Atletico lawan Madrid menang mana? Hah? Atletico sama Madrid menang mana kemarin? Agregatnya berapa? 2-1. Malu nonton kalau gak sholat malam. Pelototin TV lama gitu kan. Tapi sholatnya, ini orang gak ngerti. Kebanyakan orang itu menghabiskan malam-malamnya untuk syahwat. Setelah capek seharian bekerja, Allah aturkan waktu. Kalau malam itu normal, gunakan separuh malam untuk sholat dan separuh malamnya untuk tidur. Makanya Rasulullah SAW paling gak suka ada undangan makan malam, karena biasanya ngabisin waktu malam. Tidak ada budaya Rasul menghadiri pernikahan malam hari resepsinya. Tidak ada itu budaya sunnah itu. Rasulullah paling gak suka ada aktivitas setelah sholat isya. Belum biasanya cepat tidur, kecuali tabligh akbar boleh berarti ya. supaya kemudian bisa memanfaatkan malam dengan baik. Jadi waktu malam itu adalah waktu kita beribadah. Dan ini yang sangat tepat, inna nasyata laili hi asyaddu wadha'a wa aqwa muqila. Sebab itulah saat yang tepat di mana dihujamkan ke dalam kita perkataan Allah yang luar biasa beratnya, diksinya, narasinya begitu kuat, maknanya juga begitu kuat. Dan itu hanya bisa diterima dalam kondisi di malam hari, sinyalnya kuat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baitnya pun banyak yang kita peroleh. Enggak banyak yang menggunakan sinyal pada malam hari itu. Sehingga kita dalam kondisi yang lancar sekali berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau musim dingin karena malamnya pendek, awin kusminhu qalilan, kurangi, jangan setengah malam, sepertiga malam saja sholatnya. Berarti tidurnya berapa banyak? 2/3. Tapi kalau musim panas karena malamnya panjang, auzid alai, tambah dari setengah dengan sepertiga, jadi 2/3. Berapa tidurnya? 1/3. Jadi orang beriman itu tidak menghabiskan malam untuk tidur, ada jatah untuk tidur, ada jatah untuk tidur. Jadi kalau musim dingin tidurnya 2/3 karena malamnya pendek. Kalau musim panas karena malamnya panjang, berarti sholatnya, ibadahnya 2/3 karena tidurnya. Jadi orang yang sudah terbiasa tidur dengan durasi yang cukup, itu kalau di malam-malam yang panjang di musim panas, dia udah gak bisa tidur lagi. Beda dengan penggemar Champion Cup. Udah siangnya kerja, kemudian sengaja beli macam-macam supaya gak tidur malam ini, supaya bisa nonton, subuhnya hilang. Nah, sekarang ada tips sederhana. Yang belum terbiasa bangun malam dan ingin mendapatkan kemuliaan di malam hari, sholat isya'lah berjamaah dan sholat subuhlah berjamaah, maka dapatnya semalam penuh luar biasa itu. Semoga setelah ini tambah rajin sholat subuh berjamaah. Nah, cuma ibu-ibu kalau anaknya sedang susah, jangan dimarahin. Bangun! Kamu tuh yang mau masuk neraka, kan gitu. Itu anak lihat muka emaknya, ini penjaga malaikat penjaga neraka atau ibu saya, gitu. Walaupun hidup kalau tak sembahyang, walaupun hidup kalau tak sembahyang, apa gunanya sepohon kayu lebat bunganya. Ini jarang nyanyi ya orang di sini ya. Mungkin galak-galak kali. Jadi Ustadz Adib dulu tuh senior saya di Gontor. Kalau bangunin santri gimana Ustadz? Ya gak apa-apalah, itu bentukan di pesantren mendidik seperti itu. Tapi di rumah, kalau pengen anak itu bangun sholat subuhnya gampang, satu, kasih makan yang halal. Sebab kalau makanannya haram susah diajak bangun. Suruh cepat tidur. Yang banyak yang mana? Ayo cepat tidur supaya besok tidak telat sekolah. Atau yang kedua, cepat tidur nak, supaya besok tidak telat sholat subuh berjamaah. Mana yang sering dinasehati? Hah? Ini orang tua sesat, tidak kreatif. Sebelum tidur, motivasi di kepalanya. Tidur ya sayang, jangan lupa berzikir kalau perlu. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum tidur. Orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum tidur, mimpinya saja mendapatkan ilmu. Bahkan orang yang ingin jahat pada dia pun sudah diinformasikan sebelumnya. Dia akan mendapatkan ru'ya salihah. Tapi orang yang memang tidak punya rencana ibadah di malam hari, tidak punya target untuk sholat subuh berjamaah di masjid, yaitu syahwat aja malam harinya, tidak punya strategi bagaimana membangun kehebatan di malam hari. Lalu masuk kamar anak untuk bangunkan sholat itu sopan, assalamualaikum. Dengar gak anaknya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. memang jasadnya tidak mendengar, tapi rohnya mendengar. Sapaan-sapaan seperti itu penting. Kondisikan rumah dan anak seperti itu. Bangunkan pelan-pelan. Ajak dia menikmati. Menikmati. Buat apa pergi sekolah tapi tidak sholat subuh berjamaah? Buat apa disiplin di sekolah tapi tidak disiplin di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nanti Bapak Ibu berat meninggalnya. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Muhammad, tidakkah engkau menjadi saksi saat kematian Yaqub? Ya, tidak hadir Muhammad ketika Yaqub akan wafat. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin dengan informasi Al-Qur'an. Tapi yang ingin ditekankan di dalam ayat ini adalah id qala li banihi. Yakub sebagai seorang ayah dimintakan pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Sebelum dia meninggal dunia, dia periksa dulu dirinya. Wahai anak-anakku sekalian, sebelum meninggal dunia, ini beratnya menjadi seorang ayah. Satu pertanyaan yang ingin kuajukan kepada kalian, siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Ma ta'buduna min ba'di. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nilai sekolah anak bagus, biasanya anak bapak atau anak ibu? Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sarapan pagi udah siap? Kalau anak kita raportnya bagus, anak bapak atau anak ibu? Anak ibu. Kalau raportnya jelek, anak siapa? Ya kalau bapak bilang raportnya bagus anak bapak, raportnya jelek anak. Oh, apalagi dia pernah belajar agama. Al-ummu madrasah. Ibu itu madrasah. Nilai anak kita ini jelek pasti gara-gara madrasahnya jelek. Kata si ibu, ya gimana enggak jelek? Madrasahnya jelek. Tuh ngaku kan. Iya, madrasahnya jelek karena kepala madrasahnya enggak ada. Kepala madrasahnya siapa? Bapaknya. Jadi sholat subuh berjamaah ini sangat tergantung pada bapak dan ibunya. Tapi nanti bapak akan berbahaya nanti menjelang kematian kalau enggak sungguh-sungguh mendidik anak. Bapak cari uang sementara pemikiran anak diskolerkan. Bapak cari uang besarkan badannya sementara jiwanya diliberalkan. Bapak kerja keras banting tulang peras keringat tapi anaknya dimusyrikan. Bapak harus menjadi kepala sekolah bagi anak sendiri. Harus menjadi rektor bagi anak sendiri. Karena kita ini mintakan pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Idh qala li banihi, anakku, sebelum ayah meninggal dunia, tolong jawab. Apakah kurikulum ayah sudah dijalankan oleh kalian? Ayah ingin evaluasi. Apakah ayah berhasil menjadi ayah? Jangan cuma bisa bikin doang. Berat tanggung jawabnya. Ma ta'buduna min ba'di, anakku, siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Tugas utama seorang ayah sebagai kepala sekolah, sebagai dekan, sebagai rektor bagi anaknya adalah materi yang wajib masuk adalah apakah ubudiyah, penghambaan kepada Allah sudah sukses ditanamkan ke dalam jiwa anaknya. Siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Sebetulnya kasus ayat ini terkait kebohongan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Katanya Nabi Yakub pesankan agar jangan beragama Islam selepas kematianku, tetaplah beragama Yahudi. Enggak ada perintah itu. Saya tidak ingin berdebat dulu dalam kasus lain, misalnya tidak ada agama Yahudi, tidak ada agama Nasrani. Kan ada yang bilang agama-agama Samawi, satu Yahudi, dua Nasrani, tiga Islam. Ini sesat ilmu ini sebetulnya. Tidak ada Quran mengatakan itu. Inna dina indallahil wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min. Ternyata ayah ini sukses. Ayah sukses itu seperti Yakub karena anaknya menjawab satu pertanyaan dengan tiga jawaban. Yang pertama jawaban anaknya adalah, ini saya mau tanya nanti, Bapak sukses gak mendidik anak kira-kira? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Dua, ilahan wahidan. Yang ketiga, wa nahnu lahu muslimun. Bapak akan menjadi orang tua sukses, ibu akan menjadi ibu sukses, kalau anaknya selepas kematian bapak dan ibu melakukan tiga hal. Apa itu yang pertama? Selepas kematian ayah, kami akan setia menyembah Tuhan ayah, sesembahan ayah. Na'budu ilahak. Kenapa anaknya tidak bilang na'budu Allah, kami akan menyembah Allah? Kenapa dia katakan na'budu ilahak, kami akan menyembah sesembahan ayah? Karena ayahnya yang menghujamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa anaknya. Harus ada, Pak, waktu ngobrol sama anak. Saat paling indah ngobrol sama anak itu adalah genggam tangannya, ajak ke masjid, tanamkan tauhid. Genggam tangannya, masuk ke masjid, doakan kepada dia anakmu itu. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bu, yang sering doain anak bapak atau ibu? Apa saja, Pak, doa untuk anak yang biasa bapak baca? Satu, gak bunyi kan? Apa doa yang sering bapak baca buat anak? Satu, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Bagus. Yang kedua, rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tiga, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal. Yang keempat, rabbi habli minas salihin. Apalagi yang kelima? Itu doa minta anak gitu. Baik. Semua doa untuk anak di dalam Al-Quran itu biasanya ayah yang membacakan. Tapi zaman sekarang yang banyak berdoa buat anak biasanya ibu atau bapak. Bapaknya nih kemana? Kalau di Jakarta tuh banyak ayah gelap, perginya gelap, pulang gelap. Jadi kalau ditanya mana bapakmu, awah gelap. Dia bilang, itu ayah Bang Toyib namanya. Itu yang pertama. Bahkan anak ini bangga pada ayahnya, kami akan sembah sesembahan kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishak. Pertanyaan saya, banyak gak anak-anak sekarang yang tidak bangga sama ayahnya, Bu? Banyak gak anak-anak sekarang yang tidak bangga pada ayahnya? Banyak gak anak-anak sekarang yang tidak bangga dengan nasab ayahnya? Ayah sukses adalah kalau anaknya bangga sama ayahnya. Bangga pada keturunan ayahnya dan nasab ayahnya. Kami akan menyembah sesembahan kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishak. Itu ayah membanggakan. Mohon maaf, sebagian besar anak kalau ayahnya pulang, mendingan main gadget ke kamar. Sebab ayahnya ayah bisu. Anak-anak tuh sudah hafal omongan ayahnya. Belajar. Satu. Salat. Dua. Makan. Tiga. Sekolah. Empat. Kamu tuh. Lima. Ini ayah-ayah gak kreatif. Ini yang membuat anak-anak itu bilang, ayahku tidak asik. Gitu. Siap jadi ayah asik? Siap jadi ayah asik? Jangan kayak Bang Toyib gak pulang-pulang. Sampai di rumah pun nge-gadget, gak ada quality time bersama anaknya. Yang kedua, kita sukses mendidik anak kalau anak kita bilang, ilahan wahidan. Kami bukan cuma ingin menyembah sesembahan yang satu. Kami tidak akan sekutukan Allah, sesembahan ayah dengan yang lain. Melindungi anak dari kemusyrikan, luar biasa. Kemusyrikan anak-anak sekarang lewat sekolah-sekolah. Saya bahkan, walaupun anak saya waktu SD sekolahnya di Muhammadiyah, saya kontrol buku pelajarannya. Ini mohon maaf karena saya berada di lingkungan Muhammadiyah kan ya. Saya sempat nangis lihat buku pelajaran anak saya. Ketika sambil sarapan, saya ambil salah satu bukunya dari tas, dapat pelajaran buku agama tentang pelajaran Al-Quran. Surah Al-Kafirun, judul besarnya adalah toleransi. Tanpa ada penjelasan, langsung lakum dinukum waliyadin. Mau dikemanakan anak saya kalau begini otaknya oleh guru agamanya. Makanya gak berani berkata kul ya ayyuhal kafirun. Disuruh kul ya ghairal muslimin. Gak ada ayat kayak begitu. Ustaz gak boleh sebut-sebut kafir. Quran yang ngajarkan saya untuk itu. Saya gak mau disebut kafir, urusan lu. Panggil saya non muslim. Gak ada di Quran yang mengatakan ghairal muslimin. Dalam urusan ibadah, kul ya ayyuhal. Ustaz, toleransi dong. Apa maksud lu? Indonesia belum Bhinneka Tunggal Ika kalau Jakarta belum dipimpin kafir. Dasmu. Bau menyan. Quran yang mengajarkan. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Tugas orang tua melindungi anak dari berbagai macam kemusyrikan dan kekufuran. Dan yang ketiga, ini tugas berat seorang ayah sebetulnya. Wa nahnu lahu muslimun. Disiplinkan anakmu pada syariat-syariat Islam. Disiplinkan anakmu pada agama-agama Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah, hududallah. Ya, sampai di sini. Jadi tugas kita sebetulnya untuk meramaikan masjid ini dengan sholat berjamaah. Kenapa saya bercerita tentang orang tua? Supaya ya sholatnya kuat. Dan itu menjadi tugas orang tua. Dan insya Allah umat ini bangkit kalau mulainya dari situ. Makanya siap sholat isya berjamaah? Siap sholat subuh berjamaah tiap hari? Islam kan itu mobilnya, Islam kan itu ustaz, rumah saya jauh dari masjid, punya motor gak? Kalau perlu beli motor khusus yang 1500cc sekalian. Buat kemana? Masjid. Orang kerja itu cari uang supaya nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sering sholat subuh berjamaah dicatat oleh Allah bara'ah minan nifaq. Dia dicatat oleh Allah selamat dari kemunafikan. Dan kalau ingin sembuh dari penyakit munafik, sering-sering sholat subuh berjamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa salatun athqalu 'alal munafiqina minal fajri wal isya." Tidak ada sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik kecuali sholat apa? Subuh dan sholat isya. Dalam riwayat lain, sholat subuh dan sholat asar. Walau ya'lamuna ma fiha la'atauhuma walau habwan. Seandainya dia tahu manfaat sholat subuh berjamaah sementara dia sedang sakit, dan dia tahu manfaat sholat subuh berjamaah, pasti dia harus datang ke masjid walau harus merangkak. Jadi ingat ceritanya Abdullah ibnu Ummi Maktum ya. Dia hari ini, si orang buta ini minta izin pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh enggak kalau besok sholat subuhku di rumah karena penuntunku hari ini tidak datang atau besok tidak datang. Jadi aku enggak tahu jalan ke masjid." Dengan penuh kasih sayang Rasulullah bilang, "Boleh." Orang buta ini boleh. Di sini ada orang buta? Bisa jalan sendiri ke masjid? Ketika dia berlalu si Ibnu Ummi Maktum ini, Rasulullah kemudian dapat wahyu. "Ya Abdullah." "Naam ya Rasulullah." "Hal sami'tan nida' minal bait?" "Apakah kamu dengar suara azan dari Bilal dari rumahmu?" "Iya ya Rasulullah." "Ma indak rukhsah." "Kamu tidak punya alasan, tidak punya keringanan untuk tidak ke masjid. Walaupun kamu buta, ke masjidlah." Itu lebih cintanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sakit pun harus merangkak, orang buta pun tidak punya alasan kalau bisa mendengarkan azan. Ini saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak sekali manfaat-manfaat salat subuh yang bisa kita dapatkan. Dan ada lagi hadis lain dari Al-Aslami, Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Basyiril masyaina fi dhulm ilal masajid bin nurit tami yaumil qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Beritakan kabar gembira kepada orang yang biasa ke masjid di waktu gelap. Di waktu gelap itu salat apa saja? Terutama salat isya dan subuh. Apa pahalanya bagi mereka kelak? Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Padahal hari itu semua gelap, tidak ada cahaya kecuali api menggulung, menggulung di mana-mana, menggiring orang ke padang mahsyar. Tapi pada saat itu ada orang yang punya cahaya sempurna. Tamun, tamun, tiga kali Rasul menyebutnya. Tam. Mau dapat cahaya? Orang yang terbiasa sholat berjamaah ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bakal dia peroleh. Bahkan malaikat pun bersaksi atas dia. Ustaz, kenapa sholat isya dan sholat subuh ini punya keutamaan sendiri dalam keadaan gelap? Menarik sekali. Ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al malaikatu yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa ijtami'una fi salatil fajri wa salatil asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Rahul Bukhari wa Muslim. Lihat, ini penting sekali tentang siklus para malaikat. Rasulullah bersabda, ada yang bergantian di antara kalian. Siapa itu? Malaikat di waktu malam dan malaikat di waktu siang. Jadi ada shift malaikat itu. Kalau kita bekerja kan 24 bagi 3 ya. Kalau malaikat enggak, 24 bagi 2. Dan itu pun malam dan siang. Ya, entah malam panjang atau malam pendek, pokoknya ada malaikat malam, ada malaikat siang. Kemudian digambarkan di hadis ini, dan para malaikat itu, yang malaikat siang dan malaikat malam ini, berkumpul di waktu sholat subuh dan sholat asar. Kemudian usai sholat asar, usai sholat subuh maksud saya, digambarkan naiklah ke langit. Siapa yang naik ke langit? Malaikat yang semalam bertugas di waktu malam. Alladzina batu fikum. Yang naik di malam hari, yang dinaik di waktu usai sholat subuh ini kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan laporan hariannya. Allah bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Hei, malaikat yang baru saja tinggalkan dunia habis subuh, dalam kondisi bagaimana kau tinggalkan hambaku? Laporan pertama yang dibawa adalah, Tuhan, aku tinggalkan hambamu si Fulan dalam keadaan sholat, dan aku datang dia, ketemu dia dalam keadaan sholat. Jadi orang yang sholat asarnya berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah disaksikan oleh malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi ya memang hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang istimewa yang bisa sholat subuh berjamaah. Ini penting sekali, karena belakangan ini fenomena kemunafikan banyak sekali. Cuma di Indonesia kejadian KTP-nya Islam tapi otaknya PKI. Orang Cina konsisten, partainya komunis karena gak ada agamanya kebanyakan orang Cina itu. Tapi yang lucu, orang-orang Indonesia KTP-nya Islam tapi ideologinya PKI, komunis. Bahkan ada yang lebih parah, liberal, sekular. Wal'iyazubillah. Nah, hari ini saya berada di tengah Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jam berapa? Oke. Okay. Saya kasih bonus sampai jam 9. Ya, jalan pagi sono sendirian. 3 jam berdiri di sini, di setrap namanya. Baik, saya sudahi dulu tentang sholat subuh berjamaah. Tentu output yang kita harapkan. Output dari sholat-sholat ini yang kita bangkitkan. Coba bayangkan, umat Islam ini selama ini dituduh buih, ya. Jumlahnya besar tapi kualitasnya rendah, betul nggak? Siap berubah? Umat Islam selama ini dipinggirkan, banyak jumlahnya tapi hanya sebuah kerumunan, betul? Ini terbukti. Walau umat Islam ini mayoritas, tapi yang menguasai ekonomi Indonesia, 50% aset Indonesia itu dikuasai 1% saja orang Indonesia. Siapa mereka yang 1%? Ya si asing atau si asing. Sama satu lagi, asong. Bahkan 70% aset Indonesia dimiliki hanya 2% saja oleh orang Indonesia. Apakah itu pribumi yang menguasainya? Tidak. Jadi enggak usah marah-marah dulu dan salahkan orang lain. Salahkanlah yang pertama kali Superman, kenapa celana dalamnya di luar? Kenapa seperti ini umat Islam? Nah, ini menjadi kewajiban saya pada hari ini adalah siap untuk menjadi manusia Indonesia yang berkualitas. Mau tidak mau perbaiki ilmunya, tambah ilmunya, perbaiki ibadahnya, perkuat karakter kepribadianmu, dan tentunya kinerja kita tingkatkan, produktivitas kita tingkatkan, kemudian siap untuk menjadi orang dermawan dan bersatu padu. Gak boleh kita biarkan begini. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, umat Islam yang tadinya hanya merupakan kerumunan sekarang sudah menjadi sebuah barisan. Dan tinggal kita tingkatkan barisan ini seperti ka'annahum bunyanun mersus. Jangan hanya sebuah barisan yang renggang, tapi barisan yang rapat, bukan cuma rapat tapi kuat, bukan cuma kuat tapi bersama-sama melibas semua yang hendak mengambil alih kedaulatan Republik Indonesia. Siapapun dia, nggak usah takut. Bagi Bung Tomo, pasukan paling kecil di muka bumi adalah pasukan sekutu. Coba mikir dulu sebentar. Pasukan terkecil di muka bumi adalah pasukan sekutu. Sudah paham? Pasukan sekutu. Begitu kalau orang-orang yang dalam jiwanya selalu Allahu Akbar gitu. Tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan gara-gara orang-orang Jawa Timur, lakana Indonesia tahta Britania. Mungkin Indonesia sudah di bawah jajahan Inggris pada saat itu. Tapi untung ada satu orang Jawa Timur tidak takut ketika Inggris membonceng nikah dan meminta agar orang-orang di Surabaya, di Jawa Timur ini menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang. Dengan gagah Bung Karno berkata, Bung Tomo, saya tadi sebut siapa? Hah? Salah sebut, saya mau tukang soto tadi saya sebut itu. Rakyat-rakyat jelata, bakul-bakul nasi, tukang-tukang becak, kita buktikan kepada Inggris bahwa kita bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka, dan kita masih punya satu warisan kata, merdeka atau mati. Itu orang-orang yang jiwanya Allahu Akbar. Tapi kalau sekarang ada orang kayak Bung Karno, kira-kira dituduh intoleran kali ya. Hah? Mungkin disebut anti kebinekaan kali ya. Iya, dari dulu juga Bung Karno dituduh seperti itu. Bung Tomo, Jenderal Sudirman juga dituduh demikian. Karena selalunya Jenderal Sudirman mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jenderal Sudirman, jenderal besar itu hanya seorang guru SD Muhammadiyah. Walaupun sakit paru-paru dan ditandu, tapi di dalam jiwanya nasionalisme sejati sang guru Muhammadiyah itu. Nah ini yang dibutuhkan. Tapi jangan cuma bisa takbir Allahu Akbar, sholat subuhnya telat. Gak bisa diajak yang berjuang kayak gitu. Takbir, ayo berjuang. Mulai gitu. Gak tahan dia. Jadi sekarang ini saya ingin mengajak sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kuatkan ukhuwah untuk menggapai izzah. Izzah Islam. Sebetulnya begini, jamaah rahimakumullah. Izzah Islam ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Indonesia. Sudah. Saya membawa informasi dari Jakarta. Menarik sekali. Allah yang pilihkan kenapa tema umat Islam Indonesia itu Al-Maidah 51. Siapa yang pilihkan? Allah. Lewat lidah siapa? Nah, itu, saya enggak tega menyebut namanya. Enggak tega menyebut namanya. Biasanya kalau kita berbicara tentang konsep politik Islam, ayat yang kita pakai biasanya dalam diskursus itu adalah ayat khilafah atau ayat tentang imarah. Tetapi untuk Indonesia yang Allah pilihkan bukan tentang khilafah, bukan juga tentang imarah. Tetapi tentang apa? Aulia. Ini Allah yang pilihkan diksinya. Kenapa kata-kata aulia? Orang-orang Sambirejo yang selama ini enggak paham apa itu Al-Maidah 51 sekarang pun masih belum hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Nah, kira-kira terjemahannya begini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengambil sebagai auliamu orang-orang Yahudi atau Nasrani. Biarkanlah sebagian mereka dipimpin oleh sebagian yang lain. Barang siapa yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya, lambat laun, lama-kelamaan, orang beriman itu ketularan sama dengan pemimpinnya. Banyak gak yang ketularan? Orang Islam bakar lilin, mati lampu juga enggak, sengaja cari tempat gelap. Padahal dalam budaya Nasrani itu tidak ada budaya bakar lilin, bahkan pada malam Natal. Itu hanyalah budaya paganisme, budaya kemusyrikan. Gara-gara orang Nasrani pada masa itu salah pilih pemimpin yang bernama Herodes. Belum kuat, hanya gara-gara mu'alaf kira-kira pada saat itu. Mengaku-ngaku beragama Nasrani tetapi otak dan keyakinan masih keyakinan agama paganisme. Jadi sekalipun kalau di Jakarta kemarin ada orang kemudian pengen jadi gubernur masuk Islam, gak bisa otomatis langsung kemudian dipilih jadi pemimpin. Bahaya. Karena budaya paganismenya, kemusyrikannya barangkali bisa menular kepada umat Islam. Jadi begini, alhamdulillah Allah sedang turunkan izzah Islam ke Indonesia. Saya mau tanya nih, sebelum 411-212, mudah gak bikin acara sholat subuh sebanyak ini? Mudah gak? Sulit kan? Kok Kok tiba-tiba mudah? Siapa yang berdakwah kayak begini bisa melakukan ini? Siapa? Ahok itu cocoknya jadi ketua P3. Kenapa? Karena cuma Ahok yang bisa mempersatukan dua kubu. Long Mbah Maimun aja gak bisa. Siapa yang Ahok yang mempersatukan dia? Ini maaf nih orang P3, maaf ini semua. Karena kesel sebagai orang Jakarta kok bisa gitu ya. Casingnya Ka'bah isinya naga kan gitu. Casingnya Ka'bah isinya. Nah kok bisa. Ini usai ngomong kayak gini, di saya kemarin di Pekanbaru ada pengurus P3. Ustaz! Waduh marah dia sama saya. Saat ini juga saya keluar sebagai pengurus P3. Ya mungkin dia marah kali ya. Apalagi ulama-ulama yang sudah bara'ah dari P3 di Jawa Timur ya, kalau gak salah sama Madura. Udah biarkanlah, mudah-mudahan kita doakan naga segera keluar dari Ka'bah itu. Dan kembali kepada identitas keislamannya. Kalau tidak, mati dia, ditinggalkan oleh konstituen. Nih, buat para politisi yang hadir di sini, kenapa kedua-duanya memilih ke sana? Karena lebih mementingkan legalitas ketimbang legitimasi konstituen. Dalam politik, saya gak ngerti politik sebetulnya, cuma sekedar melihat izzah Islam kemarin. Jangan main-main. Allah yang sudah turunkan izzah Islam di Indonesia ini. Saya mau tanya, belakangan ini semangat berislamnya kuat atau tidak? Harga diri sebagai seorang muslim sekarang sedang kuat atau tidak? Siapa yang mendakwahi kita? Jangan bilang Ahok. Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin kumpulkan tokoh-tokoh ulama di Klaten, ngobrol. Seandainya kita bikin seminar, bikin training untuk membangkitkan umat sholat subuh berjamaah seperti kayak gini, belum tahu saya metode apa yang harus kita gunakan, training apa yang mesti kita berikan, berapa lama harus kita lakukan, berapa biaya yang kita keluarkan, belum tentu mudah melakukan ini. Dan ini Ustadz Adib Susilo pun kita kasih kesempatan do injury time akhir-akhir sekalian ngetes sejauh mana kekuatan Sambirejo gitu. Ternyata muantap orang-orang Sambirejo. Takbir. Saya sampai semalam pun ternyata anak-anak muda di sini kokam luar biasa. Tapak suci malam jam 12 masih berada di situ. Dan kemudian masih juga bekerja keras. Tapi sekarang sholat subuh enggak ya? Hah? Oh masih tegar berdiri. Kokam takbir. Tapak suci takbir. Karena kebiasaan di sana habis acara malam-malam takbir subuhnya lewat. Izzah Islam turun di Indonesia ini. Dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Para politisi, siapapun yang ingin jadi pemimpin, baik-baik sama ulama. Baik-baik sama umat Islam. Noh di Jakarta runtuh berhala uang itu, runtuh berhala sembako itu, yang selama ini dalam benak orang politik mafi fulus mampus, tapi sekarang fi fulus mampus. Saya bercanda sama teman saya yang di PKS kemarin di Jakarta. Akhi, gini aja, antum ceramah di jamaah saya, anak aja deh yang kampanye gitu. Kenapa? Bengok-bengok ente kampanye, maksimal suara antum sebagai orang partai. Ini penelitian tim ses kita. Bengok-bengok kamu dakwah atas nama politik, maksimal 20% nilainya. Tapi kalau tokoh umat yang bicara, 40% nilainya. Gimana? Mau gantian antum guru ngaji saya kampanye? Gitu. Janganlah, jangan ganti posisi. Tapi karena di Jakarta urusannya muslim sama kafir, ya tidak bisa tidak. Saya harus turun. Alhamdulillah. Pem. Walaupun itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah gerakan tegakan hukum yang berkeadilan, bukan hukum yang direkayasa. Tegakan hukum yang bermartabat, bukan law by order. Ini yang sedang kita harapkan di Indonesia. Masih ada 5 menit lagi. Sebelum tanya jawab. Ya. 65 menit. Anda puas, saya lemas di sini. Ya, tapi enggak apa-apa, saya akan berdiri sampai jam 7 asal tukang pijit siapkan. Hah? Ada? Ada? Oke, semangat saya kalau gitu sekarang nih. Bapak-bapak sekalian, terutama adik-adik yang ini, saya tuh kalau ketemu anak muda, Pak, di mana-mana keliling Indonesia, muka saya ini muka Allahu Akbar gitu. Ketemu di airport, Allahu Akbar Ustaz. Saya ngaca lagi, muka gue berubah apa enggak sih gitu. Ternyata izzah Islam yang Allah turunkan. Dan yang paling membahagiakan saya terakhir ini, saudara-saudaraku sekalian, rapatkan barisan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Tenang. Kepada umat Islam, berdirilah di belakang roda keadilan. Sebab sekarang yang sudah Allah turunkan di Indonesia, setelah dikabulkannya doa dan munajat kita kemarin, Allah turunkan keadilan lewat putusan majelis hakim. Apapun putusan majelis hakim, terimalah dan percayalah, Allah yang kendalikan itu semua. Dan sekarang roda keadilan itu berputar di Indonesia ini. Dan kalau Allah sudah lakukan itu, percayalah, revolusi sedang berjalan di Indonesia. Jadi enggak usah bermimpi untuk lakukan revolusi berdarah, enggak usah. Revolusi keadilan itu yang tak inginkan. Jangan ngaku-ngaku bela Islam kalau keluar dari cara-cara Islam. Susah saya mengajak Anda berjuang bela Quran kalau dari Ramadan kemarin sampai sekarang, bentar lagi Ramadan, belum khatam Quran. Mana bisa jadi pembela Quran kalau malas baca Quran? Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai penyubur iman yang ada di dalam hati kami. Kami bermohon lewat perantaraan asma'Mu yang sangat indah dan perantaraan wasilah sifat-Mu yang sangat tinggi dan mulia itu, jadikanlah cahaya Quran yang menerangi setiap sudut rongga dadaku, ya Allah. Jemaah rahimakumullah. Energi cahaya Quran itu bisa membuat kita melihat yang tak terindra. Baca Al-Quran yang banyak. Tadaburi ayat-ayatnya. Percayalah, akan ada kekuatan besar kalau kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au kutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'an. Hanya Qur'an, ketika kamu baca, kamu mampu menggoncang gunung, membelah bumi, dan memperbicarakan orang yang sudah mati untuk ceritakan kepada kamu success story dia dan bad story dia ketika hidup, padahal dia sudah mati. Orang-orang yang beriman bersyukur punya Quran. Apa yang terjadi sekarang di Indonesia? Ini roda keadilan. Roda keadilan sudah Allah turunkan. Jemaah, saya ngobrol dengan Ketua MUI Kiai Ma'ruf Amin. Kiai, bagaimana ini kalau sampai putusan majelis hakim sesuai dengan tuntutan JPU? Apa kata Kiai? Habis sudah majelis ulama, habis sudah NU, habis sudah Muhammadiyah, sudah delegitimate. Karena selama ini jurisprudensi pasal 156A, kalau majelis hakim atau jaksa ingin memutuskan, selalunya minta fatwa dari majelis ulama. Sekarang ini yang dibatalkan oleh tuntutan jaksa, bukan cuma fatwa, yang dikeluarkan oleh majelis ulama kemarin itu adalah sikap keagamaan, lebih tinggi statusnya daripada fatwa. Karena kalau fatwa itu hanya ditangani oleh komisi fatwa, ditandatangani oleh ketua komisi fatwa. Tapi kalau sikap keagamaan majelis ulama itu dari seluruh komisi mayoritasnya dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen majelis ulama. Kalau ini sampai tidak dijadikan sebagai fakta hukum yang ditinggalkan oleh jaksa, berarti legitimate. NU lebih tegas, begitu juga Muhammadiyah. Bagi NU dan Muhammadiyah, di sini ada penodaan terhadap Al-Quran, ada penodaan terhadap ulama, dan ditambah yang ketiga, menyesatkan umat. Itu pun semua ditolak dalam tuntutan JPU. Apa yang harus kita lakukan oleh kiai? Nashkulu afana ilallah. Udah, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita laporkan kelemahan kita kepada Allah. Sebagai anak muda kita bilang, udah gitu doang. Iya, kita sandarkan kekuatan kita kepada Allah. Kok cuma gini aja, gimana ini, gak seru deh rasanya. Tapi saya sebagai ketua GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, saya membawa marwah kewibawaan majelis ulama. Saya gak bisa bersikap aneh-aneh. Kalau ulama mengatakan saya harus tunduk kepada fatwa mereka, sami'na wa ta'na. Karena umat Islam ini akan kokoh persaudarannya kalau umat Islam ini berpegang pada fatwa ulama. Siap mengikatkan diri pada fatwa ulama? Ya. Yang kedua, umat Islam akan sampai kepada izahnya kalau umat ini tunduk pada kepemimpinan informal ulama. Siap dipimpin oleh kepemimpinan informal ulama? Ya. Dan yang ketiga, umat Islam ini insya Allah gak akan pernah bisa dikecoh oleh PKI dan komunis yang mereka sangat benci pada ulama dan suka membunuh ulama. Kalau yang ketiga, umat Islam menjaga majelis ulama dan menjaga majelis-majelis ilmu, rajin mendatangi majelis-majelis ilmu, insya Allah umat Islam akan kuat dengan tiga struktur sosial ini. Pertama apa? Umat Islam akan kuat kalau mengikatkan diri pada fatwa ulama. Siap mengikatkan diri pada fatwa ulama? Siap. Dua, kalau umat Islam siap dipimpin secara informal oleh ulama. Siap? Siap. Yang ketiga, memuliakan majelis-majelis ilmu dan lembaga-lembaga keulamaan. Siap bela ulama? Siap. Siap bela majelis ulama? Siap. Yang menginginkan ulama itu mati siapa? PKI. Jadi kalau ada yang menginginkan pembubaran MUI berarti PKI. Ada yang ingin mendelegitimasi MUI berarti PKI. Gitu. Ini dengan tiga ini umat Islam akan kuat struktur sosialnya. Ini yang saya sebut dengan ka'annahum bunyanun mersus. Umat Islam ini sekumpulan batu bata, tapi ini belum menjadi kekuatan kalau belum dikasih semen. Semen umat Islam itu kalau mau kuat, berpeganglah pada fatwa ulama, tunduklah pada kepemimpinan informal ulama, dan yang ketiga, bergabunglah dan belalah lembaga-lembaga ilmu dan lembaga-lembaga keulamaan. Insya Allah umat Islam akan menang dan izzah Islam akan turun. Dan alhamdulillah, karena kita bersabar, karena kita menjaga kedamaian, karena kita ingin Indonesia bersatu, umat Islam pengen rusuh? Saya beritahu, versi PBB 4 bulan ke depan akan ada 20 juta manusia terancam mati kelaparan. Dan 90% dari 20 juta orang yang bakal mati kelaparan adalah umat Islam. Penyebab utama kenapa orang-orang ini, orang-orang Islam ini terancam mati kelaparan, perang saudara. Perang apa? Ini nih, Indonesia sedang diuji saat ini. Coba lihat, ada orang Islam mau datang ke Manado, lalu diangkat pedang kelewang oleh orang Manado, gitu ya? Marah gak sebagai Muslim? Ada ulama datang ke Kalimantan Barat, diangkat pula golok keris kepada umat Islam, marah gak? Ini sebentar lagi pertumpahan darah tidak bisa dielakkan. Kalau terjadi di satu ujung kampung, Tiba-tiba mereka yang angkat kelewang di Manado ini cari orang Islam, mana Ustadz dibacok satu. Bakal marah gak orang Indonesia? Siapa yang bisa mengendalikan situasi seperti itu? Ada gak? Gak ada. Indonesia sedang diuji saat ini. Apakah umat Islam akan dibenturkan dengan etnis Cina? Kemarin saya diwawancari sama Reuters, itu pun saya difitnah oleh Reuters, media Australia ini. Antara yang diwawancarakan kepada saya dengan yang diangkat, mungkin beredar di medsos, judulnya The Next Target, The Most Powerful Muslim Leader in Indonesia, gitu. Pokoknya saya itu seakan-akan di situ ingin menyerang Cina. Media-media asing sudah mulai bekerja sekarang. Ini yang lagi viral terakhir ini dalam bahasa Inggris, saya akan menarget melawan Cina, ini mengadu domba. Orang Cina itu makhluk Allah atau bukan? Ciptaan Allah atau bukan? Boleh jadi dia dulu yang ada di dunia sebelum ras Mongol kita ini. Gak ada urusan umat Islam benci sama etnis, karena kita sudah diajarkan di dalam Islam tentang kebinekaan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum. Enggak usah ajarkan kebinekaan tentang umat Islam, sudah diajarkan di dalam Al-Qur'an. Kita diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tapi ini fitnah ke saya lagi, seakan-akan saya anti Cina. Ini kerjaan Reuters ini. Tapi saudara-saudara, saya mau tanya, seandainya 212 kemarin umat Islam rusuh, kira-kira yang datang ke Indonesia Raja Salman atau Raja Namrud? Raja Judi dari Makau yang datang. Ada yang menginginkan orang Indonesia rusuh? Maka anak-anak muda khususnya di Sambirejo, Sumberejo, ya, di Sumberejo ini, karena ini banyak mujahidin di sini, anggotanya Amrozi banyak juga. Ya, kenapa? Kalau kita kurang-kurang sabar, kurang-kurang rapatkan barisan, kurang-kurang tawakal, kurang-kurang bersatu, kurang-kurang berdoa kepada Allah, ini bisa diprovokasi. Apakah umat Islam dibenturkan dengan Cina? Tapi yang sedang berlangsung sekarang, itu dua-duanya sedang dilangsungkan. Ditanamkan kebencian kepada Cina supaya kita kemudian bentrok antar etnik. Atau yang kedua, strategi mereka yang kedua sekarang, untuk ini strategi mereka, dan saya sudah baca dari sebuah lembaga resmi, untuk bisa mengalahkan Islam di dunia global saat ini adalah benturkan Islamis dengan kaum adat, dengan tokoh-tokoh adat, dibenturkan. Sedang berjalan gak sekarang? No, di Kalimantan Barat berjalan, dengan Dayak berjalan, di Manado berjalan, semua dipakaikan seragam adat. Saya sudah baca strategi mereka. Sebab untuk menggeser Islam, kembalikan budaya masyarakatnya dan berikan powerful kepada adat dan benturkan dengan Islam. Ini yang sedang mereka lakukan. Yang kedua, yang ketiga, yang sekarang mereka sedang kerja keras adalah dibenturkannya Muslim dengan Muslim. Ini yang paling empuk. Karena yang pertama dan kedua kemungkinan besar akan kecil terjadi. Yang besar kemungkinan dan menguntungkan mereka adalah kalau umat Islam dibenturkan sesama umat Islam. Makanya saya terus terang marah kepada video-video yang menyebarkan keburukan Ansor, GP Ansor atau Banser yang sambil joget di panggung itu. Enggak boleh itu. Ini yang menyebabkan perpecahan di tengah umat itu. Kalau sesama Muslim sudah tidak saling menjaga, kalau sesama Muslim sudah tidak saling menghormati, kalau sesama Muslim sudah saling memberikan lakop-lakop, gelar-gelar yang bermasalah. Siap bersaudara? Siap. Siap menjaga kehormatan sesama Muslim? Siap. Di sini banyak orang Muhammadiyah, tapi bukan berarti boleh menyebarkan hoax itu. Saya kadang-kadang kalau melihat memang lucu, puas, tapi ini bahaya. Jangan di-share, jangan di-broadcast. Kita harus menjaga kehormatan al-muslim, akhul muslim. La yakhdhuluhu wa la yadhlimuhu. Sesama muslim itu enggak boleh saling menghinakan. Muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Siap bersaudara? Siap. Ini kemarin dikerahkan kelompok muslim anak-anak muda dari Jawa Timur dan Jawa Tengah ke Jakarta. Karena diinformasikan kantor pusat lembaganya akan diserang. Dari 1000 orang itu ternyata 400-nya orang susupan. Pakai seragam seperti seragam organisasi Laskar Islam itu. Padahal 400-nya itu orang susupan itu. Dan orang-orang dari Jawa Timur dan Jawa Tengah itu dibohongin pula. Katanya kantor pusat lembaganya di Jakarta akan diserang. Padahal cuma ingin dibenturkan dengan FPI di Jakarta. Saya gak mau sebut nama. Jadi kalau kita ini kurang sabar, tidak menjaga persatuan dan persaudaraan, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, gampang kita diperalat. Siap bertawakal kepada Allah? Siap. Makanya waktu saya di Jakarta kemarin bilang, terimalah apapun keputusan hakim, saya dihujat oleh umat di medsos. Betul enggak? Ada apa nih Ustaz Bakhtiar? Kenapa menerima saja keputusan hakim? Hei, kita hormati independensi hakim. Ini kita main bola. Kita main bola ya, satu sama lain. Apa klubnya orang Sumberjo? Lamongan apa ininya? Apa? Persibo, Boromania. Supporternya. Maaf saya Persija kalau gitu ya. Gak ada urusan sama muslim, udah gak penting semuanya. Sekarang gini, dua orang bertanding. Yang namanya mata wasit itu kan terbatas. Sementara teknologi TV kan jelas sekali sekarang. Yang suka diving di Barca siapa? Neymar. Siapa lagi? Messi. Ya itulah pendukung-pendukung Yahudi semua. Ini buat para penggemar Barca, maaf gitu ya. Sekarang bertanding, katakanlah Madrid lawan Barca. Wasitnya gak ngelihat. Bagaimana, pemain menerima atau tidak? Protes-protes dikit ya, tapi pertandingan harus dilanjutkan atau tidak? Lanjut, terus bertarung kan? Ketika saya katakan terimalah apapun putusan hakim. Karena hakim mewakili Tuhan di muka bumi saat ini. Kalau kita semua ribut tidak terima putusan hakim, kira-kira permainan bakal berlangsung baik atau tidak? Ya sudah. Tapi juga jangan kayak yang di sono itu. Dia kalah, undang-undangnya minta dihapus. Ini kejadian seperti ibu-ibu di Jakarta. Apa dia bilang ibu-ibu? Cermin tahun 2017 nih buruk-buruk kualitasnya. Beda dengan cermin tahun 80-an. Kalau saya bercermin muka saya kencang tahun 80-an itu. Itu karena cermin-cermin 2017 ini kualitasnya rendah. Ini siapa yang sesat di sini? Ini sekarang umat Islam bersabar ya. Ini kita sedang diuji. Tapi insya Allah gak lama. Ya, wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila. Percayalah. Yang sedang diturunkan di Indonesia ini izah Allah, dan Allah sendiri yang akan memenangkannya. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Demi Allah saya melihat itu di Jakarta. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Saya, kita semua bikin acara di Jakarta, kumpul 7 juta orang itu, pernah ada contohnya enggak? Beritahu saya, sound system apa yang harus saya gunakan supaya bisa didengar 7 juta orang di satu tempat? Ada teknologinya? Pernah ada contohnya? Tapi yang datang semua dengan izin Allah bisa dengar semua. Saya cukup satu contoh itu saja, enggak usah bicara konsumsi, pusing kita. Jangan tanya, Ustadz, apakah panitia siap menggalakkan keamanan di Jakarta 7 juta orang? Jangankan panitia, kumpulkan TNI dan Polri se-Indonesia, kumpulkan di Jakarta, enggak akan bisa mengamankan. Betul? Seandainya umat Islam mau makar, mau ambil alih kekuasaan, selesai gak Jakarta saat itu? Gak usah 1 juta, gak usah 7 juta, 1 juta. Tapi alhamdulillah, umat Islam gak ada sejarahnya berbuat makar, betul? Gak ada sejarahnya umat Islam mau menurunkan kekuasaan di tengah jalan, betul? Karena umat Islam sudah yakin di dalam kitab sucinya, tinggal baca sejarah. Yang tidak adil pasti tergeser dan tergilas di sebuah masyarakat. Silakan pertahankan kekuasaanmu dengan berbagai macam kebohongan. Pertahankan kekuasaanmu, datangkan semua tentaramu. Kalau sudah tidak adil, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kalau keadilan Allah yang sudah berputar rodanya, ingat, al-hakamul adil. Hukum Allah itu ujungnya berkeadilan. Kalau kamu rekayasa hukum, bermain-main dengan hukum, Allah yang akan menjalankan hukumnya sendiri di buminya ini. Tapi bahaya kalau sudah Allah turunkan. Dan saya beritahu, keadilan Allah sedang turun di Indonesia, insya Allah. Dan ini berbahaya. Kalau umat Islam tidak menyadari kondisi ini, dan pihak sana juga tidak mau menyadari, saya sudah kasih tahu di awal, ini berbahaya. Akan banyak darah tertumpah. Minimal saya jaga umat Islam di Sumber Rejo. Siap menahan diri? Siap. Siap tidak terprovokasi? Siap. Siap tunggu instruksi ulama? Siap. Jangan bergerak tanpa instruksi? Siap. Saya enggak yakin. فَكَيْفَ تَسْبِرْ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. Orang-orang temperamen pinggir laut seperti orang-orang Blimbing. Kalau di sini jauh dari laut ya? Sungai. Musa saja enggak tahan ikut Nabi Khidir. Bagaimana mungkin kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang tidak dapat informasinya? Nah, kenapa pasukan Jabal Rumah turun? Rasulullah bilang, wahai pasukan pemanah di atas bukit, menang atau kalah, jangan turun sebelum ada perintah. Yang lain bisa melihat dari atas bukit, itu ada masalah, ada musuh datang ke sini, jangan turun. Yang tidak melihat ingin rebutan ghanimah. Ya terjadilah apa yang terjadi pada perang Uhud. Siap menunggu instruksi ulama? Siap bersabar? Siap bersatu? Siap menjaga persatuan Indonesia? Siap jaga perdamaian? Siap. Hari ini Anda sedang diuji Indonesiaku, terutama umat Islamku. Bersabarlah, tenanglah. Jangan tumpahkan darah bukan pada tempatnya. Saya tahu orang-orang yang datang ke Jakarta itu udah marah semua. Sebagai pemimpin gampang mana kemarin di Jakarta? Ngajak orang damai atau ngajak orang marah? Gampangan mana? Marah. Tapi kita pilih apa? Kagum dunia pada saat itu. Siap menjaga perdamaian? Siap. Islam insya Allah akan menjadi sesuatu yang paling hebat di muka bumi sebentar lagi. Karena akhlak yang dibawa oleh orang-orang Islam dari Indonesia. Takbir. Insya Allah. Gak lama. Gak usah angkat senjata. Indonesia bukan Darul Harb. Gak usah nanya, Ustadz kapan komando jumroh? Mau jumroh di mana? Jumroh di Monas, bid'ah. Jumroh itu di mana? Di Mekah. Jadi kalau ada yang tanya, Ustadz, kapan jumroh? Udah punya ongkos belum? Bid'ah jumroh di Jakarta itu. Walaupun ini cuma maknawi, saya cuma bilang sabar, sebab tangan Allah yang sedang bekerja di Indonesia ini. Dan insya Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita menjaga sholat subuh berjamaah, menjaga shaf barisan umat, menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan kita, dan persaudaraan persatuan Indonesia kita. Takbir. Bapak-bapak enak di sini, ibu-ibu kepanasan di belakang. Tapi ibu matahari jam 7 pagi itu sehat kan sinar UV-nya? Ya, jadi tetap di tempat. Sebab ibu akan mendapatkan asupan yang bagus sekali untuk kulit ibu-ibu. Untuk tulang ibu-ibu, sehat insya Allah. Maksimal sampai jam 7. Oke, ada pertanyaan? Alhamdulillah karena tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini Ustadz. Enggak ada yang bertanya, Ustaz? Ada. Ada yang nulis? Ya, silakan. Sini. Ini pertanyaan pertama, Ustaz. Bagaimana cerita suka duka bisa mengumpulkan 7 juta orang di Jakarta itu? Suka dukanya bagaimana? Langsung jawab. Terus yang kedua. Saya jawab dulu satu-satu. Oh iya. Sukanya demi Allah, tadbirun rabbaniyun. Semua yang terjadi bukan karena kami yang bekerja. Ini Allah semua yang gerakan, itu yang saya suka. Sebab semua yang kami lakukan belum pernah ada contohnya. Dan kalau kami rapat, ujungnya udah gak sanggup mengerjakan itu semua. Tapi kenapa semua berjalan lancar? Saya dan Habib Rizik punya istilah tadbirun rabbaniyun wa tansiqun ilahiyun. Ini semua bukan tugas kami. Dukanya apa? Habib Rizik kena 16 pasal. Saya dituduh 3 pasal. Makar, teroris, pencucian uang. Ini dukanya. Dan jangan ikut-ikutan. Dan sampai sekarang fitnah pun terus. Terus dengan semua ancaman yang aneh-aneh. Ini dukanya. Ada yang mau ambil alih kedudukan saya kasih. Ada yang mau? Kalau boleh, saya pengen jadi guru ngaji aja. Enggak mimpi kayak begini. Ya. Apalagi udah jalan ke luar kota ini. Apa kata pepatah Arab? Mahabbatul muhibbin mu'dhiyah. Kecintaan para pecinta itu menyakitkan. Lo kita jalan aja susah. Mau cium tangan bolak-balik gitu. Mu'dhiyah. Menyakitkan, ini dukanya bagi saya. Tetapi kita tidak bisa mundur dari kenyataan yang sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana sikap MUI pusat, sikap umat Islam tentunya atas pembubaran ormas HTI? Ya, memang pernyataan ketua umum MUI secara diplomatis memang tidak boleh ada ormas Islam yang bakal mengganti sistem ya yang sudah disepakati oleh pendiri negeri ini. Sebab Pancasila menjadi Pancasila adalah sebuah perjuangan besar, warisan para founding father negeri ini. NKRI adalah harga mati. Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi budaya di kita dan tidak bisa dipisahkan. Tapi tentu HTI adalah saudara kita. Ada orang HTI angkat tangan di sini? Ada. Saya mau bilang kepada teman-teman di HTI, kalau bikin khilafah jangan sendirian. Kita harus bareng-bareng, setuju? Nah, kalau bikin khilafah bareng-bareng berarti kan kita cari kesepakatan bersama, gitu kan? Apa sistem khilafahnya yang cocok untuk Indonesia gitu. Mau khilafah zaman Abbasiyah, Utsmaniyah, Umayyah, Utsmaniyah atau yang mana nih? Ayyubiyah gitu. Ya. Mau pakai yang mana? Kita kondisikan untuk konteks Indonesia, jangan kemudian HTI kemudian ingin khilafah Islamnya benturan sama NU. Nah, ini malah enggak jadi nanti khilafahnya. Yang jadi adalah khilafiyah. Bukan khilafah, malah khilafiyah. Sebab perjuangan para ulama kita masa lalu sampai akhirnya kita sudah sepakat Indonesia ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu pun para sultan-sultan Islam dari Aceh sampai mana? Papua. Mereka bukan cuma modal semangat, mereka serahkan tanah kekuasaannya, air dan kekuasaannya, udara dan kekuasaannya. Para sultan bahkan menyerahkan harta emasnya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi enggak ujuk-ujuk kemudian datang ingin merubah sistem negara. Kesultanan Jogja, kesultanan di, kalau di sini apa, kalau di sini kira-kira karesidenan ini. Ini kan semua sudah diserahkan, mereka tuh punya aset, sudah berkuasa dulu. Sultan-sultan Islam itu sudah menjalankan syariat Islam, tapi mereka sudah bersepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi umat Islam jangan mau dipecah belah ya. Ini isu HTI juga isu yang sedang dimainkan. Karena tidak ingin umat Islam pecah. Ini sebetulnya dibalik ini semua. Sabar. Ya, jangan gegabah mengambil keputusan. Biar para ulama nanti akan membicarakannya. Mohon maaf Bapak dan Saudara, tidak semua pertanyaan saya baca, tapi barangkali ini pertanyaan terakhir. Set. Banyak ulama yang ditangkap dan diawasi oleh aparat, apa sebenarnya yang terjadi pada umat Islam saat ini? Ya, ini kesalahpahaman sebetulnya. Kesalahpahaman apa yang dilakukan para ulama ini sehingga dituduh intoleran, radikal. Kalau boleh saya katakan, memang apa ya, ini gak bisa saya bongkar semua di publik ini. Jadi memang intinya ada yang tidak suka yang selama ini sudah menikmati Indonesia sendirian. Ada yang selama ini sudah terlanjur menikmati aset-aset Indonesia, takut kalau umat Islam bangkit. Supaya umat Islam tidak bangkit, maka cekel dulu itu simpul-simpul tokohnya. Gitu ya. Ini yang mereka lakukan. Mereka enggak mau simpul-simpul ini kemudian membangkitkan semangat umat Islam sehingga mereka tergeser. Padahal kalau kita baca Al-Quran, umat Islam sabar ya. Dzarni wal mukadzibina ulin na'mah. Apa? Dzarhum dzarni wal mukadzibina ulin na'mah. Terus pemahilhum qalilan. Ya. Biarkanlah. Kata Allah sabar. Mereka-mereka yang sudah mendustakan Allah, aku sendiri. Dzarni. Biarkan wahai umat Islam Indonesia. Aku sendiri yang akan mengambil alih. Ulil na'mah wal mukadzibin. Ulil na'mah, mereka mendustakan nikmat-nikmatku di Indonesia dan jahat kepada umat Islam di Indonesia, aku yang akan bertindak kepada mereka. Inna ladaina angkalau wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Umat Islam nih kalau senantiasa kembali kepada Quran, tenang. Umat Islam bukan cuma bisa marah tapi bisa melawan. Itu bedanya orang marah dengan orang yang melawan. Ada orang marah tapi tidak berani melawan, betul? Ada orang marah tapi tidak ngerti bagaimana cara melawan, betul? Ada orang marah mau melawan tapi belum tahu siapa musuhnya. Iya. Jumroh mau lempar mana? Revolusi apaan? Apa yang kau sebut revolusi? Kalau yang kau sebut revolusi adalah bakar sana, bakar sini seperti mereka goyang-goyang pintu rutan Cipinang, bakar ban di malam hari pula. Sudahlah umat Islam, sing waras. Malah. Ustadz, kenapa itu ulama-ulama bikin demo cuma boleh sampai pukul 18.00 sementara mereka sudah melampaui masih didiamkan juga? Sing waras. Ya tapi gak bisa Ustadz. Itu karena mereka gak sholat maghrib. Aparat sayang sama kamu. Pulang hanya sampai 18. Karena setelah itu sholat berjamaah gitu ya. Kalau mereka gak sholat. Ini untuk menghibur diri. Sebab kalau saya ajak marah tambah panjang urusan. Sing waras nalah. Siap dengarkan kata ulama? Siap. Nah, bagus. Ya alhamdulillah dikasih ampun saya setengah jam. Jadi sampai setengah tujuh saja. Mohon maaf atas semua khilaf dan salam. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umat Islam khususnya di Sumberjo ini senantiasa menjaga perdamaiannya, senantiasa menjaga persatuannya, dan senantiasa memelihara ibadahnya, dan mudah-mudahan dimampukan bersabar untuk menghadapi semua ujian yang sedang berjalan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi umazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana a'izzal islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdhul man khadhalal muslimin. Allahumma rabbana la tusallit alayna bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wal dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah banyak dari saya. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kalau mau ketemu dari jarak dekat sama